الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وأفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى أن قال الإيمان بالملائكة. Setelah kita membahas tentang iman kepada Allah, maka tibalah saatnya kita akan membahas tentang iman kepada para malaikat. Gal makna iman bihim at-tasdiqu bi annahum ibadun mukramun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun وأنهم الوسائط بين الله تعالى وبين رسوله إلى البشر. Dan arti daripada keimanan kepada malaikat adalah dengan kita meyakini bahwasannya para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum, yang sifatnya adalah mereka tidak melanggar perintah Allah. Wa yaf'aluna ma ya'marun, dan melaksanakan segala perintahnya. Wa annahum arwasaitu bainallahi ta'ala wa bain rasulihi ilal bashar, dan bahwasanya mereka itu adalah perantara antara Allah kepada rasulnya, ilal basyari, kepada manusia. Mereka adalah perantara antara Allah dan Rasulnya kepada manusia. Wal malaikatu hum ajsamun latifatun nuraniyatun gadirun ala tashakuli bi ashkalin mukhtalifah la yusafuna bidhukura walal unutha وَلَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Dan malaikat itu merupakan sebuah ajsam. Ajsam itu adalah badan, latifatun, yang sangat halus, nuraniyatun, yang berasal daripada cahaya, غَدِرَةٌ عَلَى تَشَكُّلِ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ, yang dia itu mampu untuk merubah dengan bentuk-bentuk yang berbeda. La yusafuna bidzukura walal unutha, mereka itu tidak disifati dengan laki-laki maupun wanita. Wala ya'lamu adaduhum illallah tabaraka ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui dengan jumlah mereka kecuali Allah. Nah, jadi malaikat itu adalah sebuah ciptaan Allah, sebuah makhluk Allah, dan termasuk hamba-hamba Allah. kenapa Allah menciptakan malaikat padahal Allah sangatlah berkuasa dan mempunyai kekuasaan yang tanpa batas penuh. Maka maksud Allah menciptakan malaikat itu adalah supaya mempermudah penjangkauan manusia sebagai hamba Allah terhadap kemuliaan, kekuasaan, dan kekuatan Allah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya orang yang kaya itu, orang yang berkuasa itu, orang yang hebat dan agung itu adalah orang yang paling banyak rewangnya atau pembantunya. Maka itu juga Allah SWT. Allah adalah Zat yang paling agung, Zat yang maha agung, yang tentunya pembantunya itu paling banyaknya pembantu. Jadi malaikatnya Allah Ta'ala itu sangat banyak, tidak bisa dihitung, tidak bisa diketahui jumlahnya kecuali Allah. Bayangkan, setiap malaikat, setiap manusia itu ada 7 malaikat yang menjaganya, yang disebut dengan malaikatul hafadzah. Kali berapa? Kali 6 miliar di dunia ini manusia. Kemudian Allah menciptakan di Masjid Baitul Ma'mur yang ada tepat di atas Ka'bah, itu setiap hari Allah menciptakan 20 ribu malaikat dari mulai adanya dunia sampai sekarang. Berapa sudah jumlahnya? Ini tidak terhitung, banyak sekali. Kemudian Allah menciptakan para malaikat-malaikat yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjaga arasy-Nya, menjaga langitnya, menjaga hewan-hewan yang lainnya di dalam jagat semesta ini. Berapa jumlah mereka? Tidak terhitung. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memberikan kita pelajaran supaya kita dapat menjangkau bagaimana keagungan Allah SWT. Padahal Allah SWT tidak membutuhkan kepada mereka. Allah tidak memerlukan kepada mereka. Allah tidak membutuhkan kepada bantuan mereka. Tapi Allah menciptakan mereka supaya kita manusia ini tahu bahwasanya Allah itu adalah Zat yang paling agung, dan untuk mempermudah kepada kita menjangkau bagaimana kebesaran, kekuatan, kekuasaan Allah SWT. Dan mereka itu ciptakan daripada cahaya. Sebagaimana cahaya itu bisa masuk ke mana-mana, maka bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Seperti malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi, kerap atau seringkali datangnya itu dengan wajah daripada sahabat Dihya Al-Kalabi, seorang sahabat Nabi yang sangat tampan wajahnya. Maka kenapa Sayyidina Jibril itu menampakkan diri dengan wajah Dihya Al-Kalabi? Supaya Nabi SAW itu tidak menjadi ketakutan atau tercengang dengan wajah yang asli. Karena kalau wajah asli Sayyidina Jibril itu sangatlah besar, menyeramkan. Bayangkan ketika Nabi SAW pertama kali melihat Jibril dengan wajah aslinya, ketika Nabi SAW sedang melaksanakan uzlah di Gua Hira, maka beliau melihat kepada wajah aslinya Jibril, kakinya di bawah, kepalanya di atas sana. Jadi wajahnya sangat menyeramkan, sehingga apa? Ketakutan Nabi SAW. Kemudian dia berlari, berlari sampai masuk ke rumah Sayyidatuna Khadijah. Begitu ketemu dengan Sayyidatuna Khadijah, maka dia langsung minta diselimuti dalam keadaan wajahnya, keningnya berkeringat dengan keringat yang dingin karena ketakutan. Di saat itulah Sayyidatuna Khadijah memberikan penenangan kepada Nabi SAW bahwasanya yang terjadi kepadamu itu bagus, bukan sesuatu keburukan, bukan sesuatu kejelekan, tidak usah khawatir dan sebagainya, sampai sedikit demi sedikit sampai hilang. Nah, kalau seumpama setiap menerima wahyu seperti itu, bagaimana kira-kira? Gitu. Kan menyiksa kepada Nabi SAW. Oleh karenanya, Sayyidina Jibril itu berbentuk dengan wajah Sayyidina Dihya Al-Kalabi. Dan setiap orang yang melihat kepada malaikat dengan wajah aslinya, bukan dalam keadaan mimpinya, dalam keadaan kehidupan nyata, maka dia itu pasti akan buta. Kalau tidak waktu itu juga, nanti di akhir umurnya. Seperti yang terjadi pada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia pernah melihat kepada malaikat. Sehingga pada akhir umurnya dia buta matanya. Nah, tapi kalau dengan wajah berbentuk manusia, maka banyak sahabat Nabi yang bisa melihatnya, tapi tidak menyebabkan yang demikian. Seperti hadis yang sampai kepada kita, ketika datang satu orang yang bersih badannya, bersih pakaiannya, kita tidak tahu siapa dia, tidak ada tampak-tampak dia itu datang dari tempat yang sangat jauh, padahal kita tidak tahu siapa dia. Dia bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang iman, ya kan? Nah, ternyata itu adalah malaikat Jibril. Nah, jadi dengan berbentuk semacam itu bisa, itu malaikat. Kemampuan malaikat itu bisa seperti itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan wa ma min migdari maudi'i qadamin fis sama' wal ard illa wa huwa ma'murun bihim. Tidak ada satu tempat sejengkal pun, baik itu di bumi maupun di langit, kecuali pasti penuh dengan malaikat. Wa yajibul iman bi asyratin minhum ala tafsir wahum. Akan tetapi wajibnya kita beriman kepada malaikat sebatas itu saja, ditambah lagi secara terperinci, yaitu 10 malaikat. Tapi yang lainnya cukup kita itu percaya dan yakin serta beriman dengan keberadaan mereka secara global. Yang penting mereka ada, mereka tidak mungkin menyalahi perintah Allah SWT dan selalu melaksanakan perintah Allah SWT. Selebihnya hanya 10 orang, 10 malaikat saja yang wajib kita ketahui secara terperinci. Kita harus tahu siapa namanya, apa tugasnya. Yang pertama adalah Jibril. Dialah yang paling mulia. Kenapa? Karena dia itu adalah utusan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Malaikat Jibril alaihissalam. Dan setelah malaikat Jibril ini selesai tugasnya, apakah dia gak punya tugas lagi? Istirahat, rehat gitu. Atau pensiun gitu. Hah? Masih ada gak tugasnya dia? Masih. Di antaranya adalah dia itu membawa azab kepada mereka-mereka yang mencederai keyakinan mereka terhadap Nabi dan Rasulnya. Itu malaikat Jibril. Aminul Wahyi. Yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dia itu juga merupakan seorang guru bagi para nabi dan para rasul yang langsung mengajarkan syariat yang diturunkan kepada mereka. Itu Jibril. Wa Mikail. Dan malaikat Mikail, siapa malaikat Mikail? Al-Muwakkal bil Arzaq wal Amtar, yaitu yang diwakili oleh Allah Ta'ala untuk membagi-bagi rezeki. Kita tidak mendapatkan rezeki kecuali malaikat Mikail yang membagikannya. Manusia kan banyak, malaikat Mikailnya cuma satu. Masa bisa mampu dia itu membagikan rezeki kepada semuanya? Ya, karena dia diberikan kemampuan untuk itu oleh Allah SWT. Jadi jangan dipikirkan bagaimana mungkin seorang malaikat bisa menyampaikan rezeki kepada seluruh manusia yang berjumlah 6 miliar di muka bumi ini. Nah, jadi gak bisa kita pikirkan, kita bayangkan, karena ini sudah berkaitan dengan kekuasaan Allah SWT. Jadi sama seperti kalau kita boleh membandingkannya itu dengan komputer. Komputer itu sesuatu yang kita bisa lihat kecil. Harddisknya juga kecil, tapi mempunyai memori yang sangat besar, tergantung bagaimana kita memasangnya. Kemudian kita masukkan dunia dan seisinya di dalam situ. Jadi dari mulai Amerika sampai ke Indonesia, dari Google Earth. Jadi ada Google Earth. Google Earth ini bisa kita melihat kepada dunia semuanya. Jadi alamat-alamat letak dunia itu, peta dunia itu. Jadi dunia itu kan besar, ya kan? besar sekali dan luas. Tapi dengan kita itu tinggal apa, memencet tombol yang ada di dalam apa, di komputer, di cruisernya itu jalan, dan motornya sekejap sudah sampai sedunia lagi. Kamu tahu Al-Quran ada 16.000 8.888 ayat ya kan? Nah itu begitu kita pencet cruisernya itu sekali aja dalam waktu yang sekejap sudah sampai dari awal ayat ke akhir ayat. Nah, jadi kalau itu bisa, itu buatan manusia, bagaimana itu buatan Allah SWT? Malaikat Israel kan satu yang mencabut nyawa, tapi yang dicabutkan banyak. Apa bisa dia itu terlambat, yang di Indonesia terlambat karena masih sibuk mencabut yang di tsunami sana misalnya? Jadi tidak. Nah, kenapa? Jadi mungkin kalau kita perbandingkan sekarang sama seperti komputer. Itu yang namanya listrik semuanya itu dibangir, kalau dipijit tombolnya yang ada di PLN pusat di Pasuruan, tinggal pijit satu tombol, mati semuanya. Nah, begitu pula kalau itu buatan manusia, bagaimana kebuatan Allah SWT? Jadi maha canggih, sangat canggih, melebihi daripada kecanggihan apa yang telah dibuat oleh manusia. Nah, cuma kadang-kadang manusia itu sombong gitu loh. Nah, dia itu berusaha untuk mencampuri urusan Allah sehingga menimbulkan ketidakimanan. Padahal kalau kita teliti lebih lanjut, maka akan menimbulkan keimanan justru. Nah, itu Mikail. Oleh karenanya manusia itu kebanyakan lebih cinta kepada Mikail ketimbang yang lainnya, karena dia itu pembagi rezeki. Yang ngasih jodoh kamu itu Allah melalui siapa? Mikail gitu. Nah, fam, tapi nggak harus kita berdoa Mikail terusnya ya. Jadi yang memberikan itu cuma Allah, dia cuma melaksanakan tugas. Jadi yang dipanggil siapa? Allahnya, jangan Mikailnya. Allah yang kita panggil. Karena kalau Mikail yang kita panggil, kalau tidak ada perintah dari Allah, percuma. Nah, jadi kalau kita memanggil langsung Allah, kita minta kepada Allah. Yang ketiga adalah Israfil al-muwakkal bin nafhi fisur, yaitu malaikat Israfil yang dipercaya untuk menguasai sangka kala. Jadi trompet yang besar itu begitu ditiup trompet yang pertama, seluruh manusia akan meninggal. Jadi seluruh manusia akan meninggal. Itu yang menegang trompet itu siapa? Israfil. Sekarang sudah berada di mulutnya, tinggal ditiup saja. Tapi selama masih ada habaib, ada ahlul bait, itu trompet itu tidak akan ditiup. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul baiti amanun li ahlil ardi kan nujumi amanun li ahli sama. Jadi keluargaku ini adalah pengaman bagi penduduk bumi sebagaimana bintang-bintang di atas langit itu pengaman bagi penghuni langit. Fa idza zahaba ahlul baiti jaa ahlul ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Kalau sudah pergi para ahlul baitku alias meninggal dunia, nanti pada waktunya mendekati hari kiamat nanti, maka semua ahlul bait itu akan meninggal dalam waktu yang sama setelah Allah mengirimkan angin yang lembut yang masuk melalui ketiak mereka, sehingga mereka langsung meninggal saat itu juga. Sehingga tidak ada lagi di muka bumi ini satupun daripada keluarga Nabi. Di saat itulah akan datang kepada mereka seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT daripada urusan hari kiamat. Wa Israel. Yang keempat adalah malaikat Israel. Al-Muwakkal Bigabdil Arwah. Yang diwakili untuk mencabut nyawa. Ini juga termasuk malaikat kedua yang kita tidak suka. Suka atau tidak? Tidak. Jadi enggak suka sama pekerjaannya, tapi sama malaikatnya harus suka. Nah, kenapa kita tidak suka dengan pekerjaannya? Karena kita belum siap. Kalau kita sudah siap sih, enggak apa-apa. Enggak siapnya kenapa? Karena satu, belum kawin. Yang kedua, belum cukup amal. Nah, sehingga kalau seumpama kita sudah cukup amal, sehingga yang namanya kematian bukan merupakan sebuah hal yang kita takuti, tapi justru yang kita cari. Itu nanti kalau kita sudah mencapai kesempurnaan amal. Semoga kita mencapai kesempurnaan amal setelah panjang umur dan keadaan sehat walafiat. Nah, jadi Israel seperti itu, sebagaimana sifat malaikat pada umumnya, dia sama sekali tidak pernah menolak perintah Allah, melanggar perintah Allah, dan selalu melaksanakan perintah Allah. Nah, itulah maksud daripada firman Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah datang ajalnya, enggak bisa diakhirkan, enggak bisa dimajukan. Tepat pada waktunya, meninggal. Oleh karena kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam sebuah syair, dia sebutkan, setiap orang itu pergi ke ladangnya, pergi ke tugasnya, padahal yang namanya malaikat Israel itu lebih dekat kepadanya, melebihi daripada syiroki na'lih. Syiroki na'lih itu adalah tali sendalnya. Tali sendal itu kan nempel kepada badan kita. Malaikat Israel itu lebih dekat kepada kita, melebihi kedekatan daripada tali sendal kita kepada kita. Dan yang namanya Israel itu bisa sangat menakutkan kepada orang yang tidak baik, dan sangat lembut kepada orang yang baik. Nah, semoga sangat lembut kepada kita insyaallah. Pernah waktu kita di Saudi, ada sebuah kejadian yang menunjukkan bahwasannya yang namanya kematian itu tidak pernah datangnya itu pakai izin dulu gitu loh. Jadi tamu yang datang tanpa minta izin itu adalah malaikat Israel, enggak pakai izin dulu, kecuali kepada Nabi Muhammad SAW pakai izin. Tapi kalau pada kamu, jangan berharap pakai izin dulu. Lagi ngapain kamu? Pasti kalau sudah tiba waktunya sudah selesai sudah. Oleh karena gunakan kesempatan yang masih ada dengan kita maksimalkan berbuat kebaikan demi kebaikan, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Karena kita tidak tergantung kepada amal orang lain, tapi tergantung kepada amal diri sendiri. Nah, jadi waktu kita itu berada di Saudi dulu, ada naik bis kita. Nah, ketika naik bis, tiba-tiba supirnya itu berkata kepada keneknya, "Fem, di mana di situ lo ada orang yang mau menghentikan bis kita." Dia bilang, "Yang mana itu di depan? Kita berhenti saja," kata dia, kata supirnya itu. "Nggak kelihatan kok," karena itu ada di depan tuh, pakai baju serba putih katanya. Akhirnya dilambatkan mobilnya, lambat-lambat sampai berhenti di pinggir jalan. Berhenti di pinggir jalan, maka dia katakan pada keneknya, "Buka pintunya." Dibuka, begitu dibuka langsung sebenarnya meninggal dunia. Jadi ternyata yang serba putih itu adalah malaikat Israel. Nah, waktu nyetir, coba lagi kenceng, kemudian dia meninggal, kan bahaya. Nah, ini pakai berhenti dulu. Nah, itu berarti kan sudah sangat tahu yang namanya malaikat Israel, sangat paham. Jadi yang lainnya belum waktunya. Nah, jadi ini saja yang waktunya gitu. Walaupun dalam keadaan masih menyetir, walaupun dalam keadaan apa saja aktivitasnya, kalau sudah datang waktunya meninggal, habis. Nah, jadi seperti ada keluarga Ustaz di Madura, dia mau berangkat kerja, dia siap-siap berangkat kerja, lagi sisiran rambut, meninggal dunia. Nah, jadi gak bisa kita itu menyampaikan apa hajat kita kalau Allah sudah menghentikan waktu kita. Oleh karenanya, maka hendaknya gunakan kesempatan. Bahkan walaupun kita tahu kapan meninggalnya, kapan kita meninggal, tahu gak? Gak tahu kan? Nah, mau tahu tidak? Kalau mau tahu, ada amalannya. Mau? Caranya, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama, baca qul huwallahu ahad 6.000 kali. Nah, itulah kamu. Minta amalan. Kalau sekali dikasih amalan, karena enggak mampu dilaksanakan, langsung enggak mau. Nah, jadi itulah sudah. Itu dari Imam Bur'i. Imam Bur'i sebutkan, bahwasanya kalau orang ingin tahu kapan dia itu meninggal dunia, maka sholatlah 2 rakaat. Rakaat pertama baca qul huwallahu ahad 6.000 kali. Kedua, rakaat kedua juga seperti itu. Nah, maka kalau dia sudah menjalankan sholat semacam itu, sebelum dia meninggal pasti akan tahu kapan dia meninggal. Tapi ada juga sebuah amalan yang diajarkan oleh Imam Bur'i juga. Kalau kita amalkan, hari itu kita tidak akan meninggal dunia. Mau? Tapi kalau sudah waktunya meninggal dunia, pasti kita lupa membacanya. Nah, jadi kembali lagi kepada kehendak Allah. Kalau kita baca sekarang berarti hari ini tidak dikehendaki Allah Ta'ala untuk kita meninggal. Apa itu? Baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim sebanyak 7 kali. Jadi kalau baca itu 7 kali, hari itu kita tidak akan meninggal dunia. Nah, paling tidak kalau di saat-saat yang genting mau naik pesawat, baca itu. Insyaallah pasti selamat gitu. Nah, tapi kalau sewaktu yang meninggal pasti dia lupa. Bacanya pasti lupa. Dan ini subhanallah diamalkan oleh yang memberi, dan subhanallah dia berumur 120 tahun baru meninggal. 120 tahun. Nah, jadi kalau mau, nah baca. Setiap hari kita baca itu insyaallah tidak akan kita meninggal. Kemudian itu Israel, ya. Israel. Jadi bahkan kalaupun kita berjaga-jaga, waspada supaya tidak terjadi kepada kita sebab-sebab kematian, tetap saja kita kalau waktunya mati ya mati. Ada sebab, enggak ada sebab, tetap harus mati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Engkau wahai Muhammad akan meninggal dunia sebagaimana mereka juga akan meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan, ada seorang raja yang dia itu diberitahu bahwasanya meninggalnya dia itu karena sebuah duri. Jadi karena sebuah duri. Nah, akhirnya apa? Sehingga dia itu berjaga-jaga jangan sampai dia itu terkena duri. Karena apa? Duri itu yang akan menyebabkan dia itu meninggal. Sudah disebutkan. Akhirnya apa? Akhirnya dia itu selalu mensterilkan. Dia mau pergi kemana saja harus sterilkan daripada segala macam yang bernama duri. Sampai suatu waktu dia ketika berada di istananya, dia melihat ada seekor kambing yang sangat gemuk, lucu. Akhirnya dia ingin melihat kepada kambing itu, suruh masukkan ke istananya. Dimasukkan ke istananya, itu pun setelah disterilkan. Jadi sampai perambut, perhelai rambut itu disterilkan, jangan sampai ada durinya. Nggak tahunya masih ada sisa di buntutnya, di bawahnya buntutnya itu ada sisa, nggak disterilkan. Akhirnya ketika dia itu mengelus-ngelus, kena di ujung apa, di ekornya itu ada sebuah duri di situ, kena tangannya. Begitu kena tangannya langsung dia ingat, nah ini sebab aku meninggal, dan tak lama kemudian dia meninggal dunia. Nah, jadi ternyata walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tidak bisa. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sesungguhnya kematian yang kalian itu semuanya lari, itu akan datang kepada kalian walaupun kalian berada di dalam satu tempat yang berlapis, yang berada, yang dibentengi dengan benteng yang terbuat dari besi berlapis-lapis, tetap malaikat Israel itu bisa menembusnya. Bahkan pernah kan di suatu tempat di Rusia, ada seorang dokter, seorang profesor ingin meneliti bagaimana sih roh itu, seperti apa roh itu. Akhirnya dimasukkan orang yang sudah meninggal itu dalam sebuah kapsul yang nggak ada selas sedikit pun untuk keluar di sana. Masukkan kapsul itu, jadi supaya ketahuan malaikat itu nggak bisa masuk, nggak bisa keluar, jadi bisa terekam semuanya gitu. Begitu dia masukkan kapsul itu, dalam waktu yang sekejap meledak itu kapsulnya. Nah, kenapa? Malaikatnya mau masuk, jadi meledak dulu. Nah, jadi dia pikir nggak bisa masuk, akhirnya meledak. Nah, habis, orangnya juga meninggal juga di situ. Nah, jadi sampai sekarang nggak ketahuan bagaimana cara nyawa itu akan keluar. Tapi yang pasti, kalau kamu punya keluarga sakit, sakitnya parah, kemudian suatu waktu pas sembuh, nah, itu tanda-tanda bahwa dia akan meninggal. Jadi pamitan itu namanya gitu. Jadi yang tadinya parah, udah itu sembuh. Sembuh sebentar, ah itu sembuhnya cuma sebentar, habis meninggal. Itu kalau parah sudah ya. Kalau nggak parah jangan husnudzon, jangan su'udzon, dia mau meninggal, kasihan dia gitu ya. Kemudian yang kelima adalah waridwan khawazinul jannah. Nah, ini yang kita inginkan berjumpa dengannya, malaikat ridwan. Yang paling kita senangi malaikat ridwan, paling kita tidak suka dengan malaikat tiga, malaikat Malik, malaikat Israel dan malaikat Israfil. Tapi Israfil insyaallah kita tidak jumpa dengannya. Yang keenam adalah Malik. Malaikat Malik itu adalah penjaga neraka. Dia itu diciptakan nggak bisa senyum, wajahnya seram terus. Semoga kita tidak pernah jumpa dengannya. Nah, itu pernah Nabi SAW ketika berjumpa dengannya, Nabi kan perasaan, kok ini orang kok cemburu terus sama aku gitu. Hanya dia tanya kepada Jibril, Jibril itu kenapa mukanya itu masam? Semua malaikat yang bertemu dengan Nabi pasti senyum, kecuali dia. Jadi Nabi kan perasaan, tanya kenapa dia masam, apa karena akhlaknya dia atau gimana gitu loh maksudnya. Sehingga langsung ketika ditanya kepada malaikat Jibril, maka langsung yang menjawabnya bukan Jibril, tapi malaikat Malik sendiri yang menjawabnya. Kalau maafkan aku, wahai Nabi, aku mau diciptakan seperti ini. Kalau semua aku bisa senyum, pasti aku senyum kepada kamu. Gitu. Tapi masalah aku tidak bisa senyum. Gitu. Jadi tidak bisa seperti itu sudah. Gitu. Nah, semoga kita tidak berjumpa dengan malaikat Malik. Terus yang 7-8, mungkar nakir. Yaitu yang bertanya kepada kita nanti diku kubur. Nah, kemudian 10-9, rokib atid. Yaitu yang mencatat amal baik maupun amal buruk. Isnani yaktubani a'malahu min khairin aw syarrin wa la yufariqanihi illa inda qada'il hajah. Ini keduanya ini malaikat rakib mati tidak akan berpisah dari setiap orang kecuali ketika dia buang hajat. Tapi bukan berarti ketika dia buang hajat akhirnya dia bebas tanpa dicatat. Enggak, tapi dia catat tapi dari jauh, dari luar kamar mandi, enggak ikut masuk ke kamar mandi gitu. Jadi jangan merasa wah enak nih bebas nih. Tanpa hambatan, nggak terdeteksi oleh malaikat rakib dan atid, nggak seperti itu ya. Tapi berada di luar, tapi tetap mencatatnya itu tetap. Innallaha kana alaikum rakiba. Wal janabah wal ghusl. Begitu pula ketika junub, nah itu malaikat rakib atid nggak datang kepada dia, tapi menjauh gitu. Menjauh bukan berarti tidak mencatatnya. Fa idza mata gada ala gabrihi. Kalau sudah rakib atid itu, kalau orangnya yang dipasrahi itu meninggal, maka dia itu berada dalam kuburnya. Wa idza husyira husyira mahu. Kalau seumpama dia itu nanti dibangkitkan bersamanya. Jadi setiap orang berarti rakib atidnya itu sendiri-sendiri. Wa inna alaikum lahafidin. Seperti sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa inna alaikum lahafidin. Sesungguhnya kami kepada kalian adalah menjaga kiraman katibin, makhluk-makhluk yang mulia yang mencatat semua amal. Ya lamuna ma taf'alun, yang mereka itu sangat mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Wa qala ta'ala idza talaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal ga'id, yaitu ketika berjumpa dua orang yang saling bertemu yang ada di kanan dan ada di kiri, gaib yang duduk menyertai. Mayal fitu min qawlin illa dahi raqibun ati, tidak terucapkan satu kata kecuali pasti di sampingnya, di sisinya ada malaikat raqib dan ati. Semoga malaikat raqib dan ati sibuk mencatat amal kebaikan kita saja, dan semoga kita tidak tercatat dengan amal kejelekan, ataupun minimal amal kejelekan kita itu jauh sedikit daripada amal kebaikan kita. Dan semoga kita termasuk yang dimuliakan Allah Ta'ala dengan melalui para malaikatnya. Alhamdulillah. Wa li kulli niyatin salihah wa lamana salih wa nudi sawbaha ila ruwahi maritamana wa nabisabih masyayikhina wa adina wa adikum wa wasajiatul mahat al-fatihah.